dan cinta cukup sudah semua yang ku alami hanya janji-janji yang kau ucapkan. Jangan datang atau titip salam, ini sudah kututup pintu hatiku dan tak ingin aku bersedih kembali. Untukmu kasih.